maka sah talak itu. Walaupun pakai antal tolik. Tapi urufnya apa? Lafal tolik. Walaupun ngomongnya anta, tetap aja dia ketahuan secara tradisi ini maksudnya untuk mentalak, bukan yang lain-lain. Ya, dari uruf. Uruf itu anggapan sekitar. Ya, seperti itu tradisinya. Gitu, ya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, dari hasil para dari hasil rupiah, bukan dengan senara hati, kalau rupiah adalah orang yang berkata, bukan istrinya misalnya, antar kualik, maka terjadilah salah. Terjadilah salah. Jadi. Makanya, dalam salah itu kan banyak model-modelnya. Ya. Kalau misalnya dalam urus Jakarta, misal orang Jakarta kalau ngomong ke istrinya, kamu tidak usah tidur lagi denganku. Itu sudah menjadi talak misalnya. Orang Jakarta bilang gitu, oh, orang Betawi bilang gitu, enggak usah lagi di mari, enggak usah lagi tidur di sini. Itu berarti lafal talak. Ini suami istri ya, bukan suami anak, bukan. Suami istri. Nah. Kemudian, secara bahasa, maknanya apa maknanya? Pelarangan untuk tidur bareng dia, udah. Tapi kalau urut gimana ya gimana? Oh berarti pisah udah. Nah, orang misalnya orang Betawi bilang, oh gak usah lagi tidur sama gue. Itu berarti cerai. Urutnya Betawi, misal urutnya Betawi gitu. Maka didahulukan hakikat urfiah dibandingkan sekedar bahasa. Berarti terjadi gak talaknya? Terjadi talaknya. Makanya hati-hati ya. Pelajari juga harus berkembang. Nah sekarang masalahnya, kalau urufnya suami dengan urufnya istri beda. Suaminya dari Betawi, istrinya dari mana gitu kan? Dari Medan. Urufnya Betawi begini, urufnya istri begini. Kalau misalnya suaminya mengatakan sesuatu yang ternyata di uruf istrinya itu merupakan talak, maka terjadi nggak talaknya? Padahal di urufnya suami nggak berlangsung talak, terjadi nggak? Nggak terjadi. Karena istrinya dilafal suaminya, bukan dianggapan istrinya. Ya, seperti itu. Itu nanti furu' ini banyak. Nah sekarang, kalau sekarang cabangnya jauh. Ya. Kemudian yang kelima kaidahnya, kullu majazin lahu haqiqah. Wal haqiqatu la tastalzibul majaz. Kullu majaz, setiap majaz. Ya. Setiap majaz pasti ada hakikatnya. Pasti ada asal bahasa hakikat. Tikus misalnya, dijadikan majar. Pasti tikus ada hakikatnya. Ya, kemudian apa lagi? Yang majar misalnya, singa lagi. Pasti ada hakikat dari singa itu sendiri. Ya. Misalnya komputer. Anda memberikan majar ini. Misal, antum siapa namanya? Hasan juga. Hasan juga namanya. Sama antum? Asad. Oh, yang Hasan antum. Itu Asad. Oke, anak salah satu tadi. Hasan dan Asad. Misalnya Hasan, Hasan antum. Karena namanya sama, maka antum akan dijadikan sekretariat anak. Ya. Perpustakaan anak antum yang kelola. Dimanapun naruh buku, antum harus tahu. Maka kemudian, ketika anak mencari buku, tolong carikan buku Al-Qua'id, Al-Sujiyah, Karya Bulan. Kemudian antum carikan. Maka anak bilang, Hasan adalah komputer saya. Ini majar atau hakikat? Majaz, hakikatnya adalah komputer, ya, majaznya dia ibarat komputer. Nah, kemudian misalnya dia berbuat maksiat, berbuat buruk misalnya, cuma nggak tampar dia, cuma yang bilang ke sama, barusan anak menampar komputer anak, langsung sama bilang, ya gini doang, ya kan? Dan gini, anak, aku harus ngomong, oh, daripada aku husnul ke anak, aku husnul ke anak, oh ini, markasan ini, dia baru saja mengamalkan majaz. Bukan hakikat. Ya, karena kalau bisa menampar hakikat, tapi bisa juga sih. Orang menampar komputer hakiki. Benar. Bisa mudumel kan komputernya. Atau main game kalah terus, tampar komputer itu bisa. Ya, jadi, kalau ada koordinat untuk menuju majaz, ke majaz. Ya kan? Nah, setiap majaz, lahu hakikat. Wal hakikat itu dan hakikat, la tastalzimu al majaz. Dan hakikat itu, maksudnya, lafal-lafal. Ya, itu tidak semua lafal hakikat itu pasti bisa dimajaskan dengannya. Tidak mesti. ya kan? Kita juga tahu itu. Iya. Nah, kan harus ada keterkaitan. Terjadi Hasan dan komputer. Misal, apalagi misal, hakikat. Yang tidak bisa dimanjaskan, ada nggak? Kepalanya Salman. Nah, hakikat bukan? Hakikat. Sekarang kita cari bagaimana membuat kalimat majaz dengan kepala Salman. Gak bisa. Nah, ini menunjukkan wal hakikatu la tastalzimul majaz. Enggak bisa, semua hakikat itu enggak mesti jadi majaz. Enggak mesti bisa jadi majaz. Ya. Baik, alhamdulillah itu sudah sampai. Kita sekarang sampai pada al-amr. Kita sekarang sampai pada al-amr. Al-Qawaid itu akhir-akhirannya. Dan ini ingat, ini semua adalah Qawaid usuliyah. Bukan Qawaid al-fiqhiyah. Namun sebagian, ada yang bisa dikatakan Qawaid al-fiqhiyah sekaligus Qawaid usuliyah. Ingat, belajar usul fiqih itu juga belajar kaidah. Makanya definisi usul fiqih yang waktu itu apa? Masih ingat gak? Al-Qawaid al-lati تبنى عليها الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الحمد لله وما فيها. طيب كده موجود على الأمر. الأمر. أنا بقول والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. أنا أقول والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وصيغته افعل. وصيغته افعل. وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. وما أجد رسكم عليه. تحمل عليه. إلا ما دل الدليل. إلا ما دل الدليل على أن المراد منه. على أن المراد منه أن بوة ونكبة. Anad apa? Bu atau ba di sini? Anad bu atau anad ba? A. Anad bu. B. Anad ba. C. Diam. Kalau misalnya diam berarti tulis C. Anad ba. Anda bilang anad ba. Yang benar adalah anad bu. Anad bu ya. Annal murada minhu. Anad bu. Awil ibaha. Su atau fi? Ibaha su ya. Ini semua nadab dan juga nadab itu adalah khabar untuk anna, ya, khabar untuk anna. Kemudian aw di sini ataf, kemudian al ibahah itu ma'tuf di nadbi, ya. Baik, sampai situ dulu. Amr, apa itu amr? Istida'ah. Istida'ah itu sinonimnya di sini adalah talab. Talab bahasa Inggrisnya itu ask itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna meminta, bisa bermakna bertanya. Ya. Istida'ah itu tolak. Kemudian al-fi'il. Tadi meminta. Ya, al-fi'il. Perbuatan. Meminta untuk melakukan perbuatan. Nah, memintanya bil-qawli. Bil-qawli. Memintanya bil-qawli. Memintanya bil qaul dengan perkataan, ya, dengan perkataan. Kemudian pada akhirnya dia ala sabilil wujub. Ala sabilil wujub. Ya, perintah itu pada dasarnya kewajiban, ya. Baik, kenapa di sini disebutkan bil qauli? Keluar darinya isyarah dan kitabah. Karena isyarat misalnya, ini, itu bukan amr. Kemudian keluar darinya kitabah, penulisan.